Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faqala al-musannifuna hafidhahumullahu ta'ala al-mas'alatu thaniyatu fidyatul mahdhurati. Tebusan yang harus dibayar oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran berkaitan dengan larangan ihram. Maka jika pelanggarannya berupa hal kisya'ar, menggundul kepala, mencukur rambut kepala, demikian juga memotong kuku, atau memakai baju berjahit dan mengenakan minyak wangi, atau memakai tutup kepala, wal imna, demikian juga keluar air mani, binadratin, gara-gara memandangi perempuan, wal mubasyarah bi ra'in zalil mani, demikian juga melakukan pelanggaran berupa melakukan mubasyarah, mencumbu istri meskipun tidak sampai mengeluarkan air mani, maka fidyah atau tebusan karena pelanggaran dalam kasus ini adalah milih satu dari tiga opsi. Yang pertama adalah puasa 3 hari, atau boleh memilih memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih 1 ekor kambing. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab bin Ujrah ketika dia merasa terganggu dengan kutu kepalanya, maka Nabi perintahkan, gundullah rambut kepalamu, dan ini cara yang paling efektif dan efisien untuk mengusir kutu kepala. Nah, digundul, gundul, nah, selesai. Nah, gundul pelontos itu pergi semua kutu kepalanya, efektif dan efisien. Wasum salasata ayam, kemudian berpuasalah 3 hari, atau berilah makan 6 orang miskin, atau sembelilah 1 ekor kambing. Maka hadisnya ini berkaitan dengan masalah pelanggaran ihram dalam bentuk mencukur kepala. Namun kemudian dikiaskan waqisa, dan dikiaskan dengan cukur kepala pelanggaran yang lain, pelanggaran berupa motong kuku, pakai yang berjahit, maka itu dalilnya qiyas. Maka ada qiyas dalam masalah ini, sehingga berarti ada qiyas dalam babil ibadat. Maka tidak semua, maka tidak benar kalau ungkapan mutlak tidak ada qiyas dalam ibadah. Nah, ada qiyas dalam ibadah, cuma tidak ada qiyas dalam menetapkan satu ibadah. Yang seandainya tanpa yang dia tidak bisa ditetapkan kecuali harus berdasarkan nas. Li'annaha, karena perbuatan-perbuatan yang lain tersebut adalah hal yang haram karena sebab ihram. Ini illahnya. Haram karena ihram. Dan pelanggaran dalam masalah ini tidaklah membatalkan haji. Adapun jika pelanggarannya berupa membunuh binatang buruan, karena ketika dalam kondisi ihram tidak boleh berburu, meskipun di tanah halal, maka yukhayyar qatlus sayd, maka seorang yang membunuh binatang buruan ini diberi pilihan antara menyembelih baina dzibhil mithli minan na'am, antara menyembelih binatang yang semisal dengan binatang buruan yang dia sembelih, atau takwim, dan ditaksir nilainya. Takwim, diambil kata-kata qimah, ditetapkan nilai dan harga al-mithli dari hewan yang semisal dengan yang dibunuh. Berapa harga Hewan yang semisal dengan yang dibunuh bimahali talaf, di tempat dia melakukan aksi pembunuhan. Lalu setelah ditaksir, oh nilainya sekian juta, yashtari biqimatihi, nilai atau uang tadi dia gunakan untuk membeli bahan makanan. Yang makanan yang dibeli itu adalah makanan yang sah fil fitrah, seandainya dia bayarkan untuk membayar zakatul fitri, berarti makanan pokok yang ada di tempat itu yang berlaku di penduduk daerah itu. Fayata'im, maka hendaklah dia berikan setiap orang miskin satu mudbur gandum halus, kalau tidak setengah sok selain bur. Maka kalau maka setengah sok jika dalam bentuk tamar, kurma atau syair, atau syair atau beras, maka setengah sok. Ayasum an ita'ami, atau pilihan yang ketiga berpuasa sebagai ganti memberi makan seorang miskin, masing-masing seorang miskin dia ganti dengan puasa satu hari. Dalil dalam maksudnya adalah firman Allah Ta'ala, wa man qatalahu minkum muta'ammidan, dan siapa yang membunuh binatang buruan di antara kalian secara sengaja, berarti kalau tidak sengaja hukumnya berbeda. Fajaza'um mithluma qatala minan na'am, maka balasannya, maka tebusannya adalah menyembelih maqatala minan na'am, binatang lain yang semisal dengan apa yang dia bunuh. Nah, semisal di sini yahkumu bidzawa adli minkum, ditetapkan oleh dua orang yang adil di antara kalian, hatiyan balighal ka'bati, atau sebagai hadiah untuk penduduk tanah haram, balighal ka'bati, yang sampai ke Ka'bah, itu maksudnya sampai dikirimkan ke Mekah. Dan yang dimaksud dengan Ka'bah di sini adalah Mekah. Maka ini bisa kita katakan ayatnya ada di antara dalil yang dipakai oleh sejumlah ulama mengatakan sholat di semua daerah di Mekah itu senilai dengan sholat di Masjidil Haram, senilai dengan sholat di Ka'bah atau di dekat Ka'bah, di dalam masjidnya Ka'bah. Karena Allah sebut Mekah dalam ayat ini dengan sebutkan Ka'bah. Au kafaratun, atau pilihan yang kedua adalah tebusan dosa berupa ta'amu miskin, ta'amu masakin, memberi makan orang miskin. Au adlu dzalika siyaman, atau puasa yang sebanding dengan itu. Kemudian jika pelanggarannya berupa al-wata', hubungan badan, hubungan biologis, filhaj, ketika haji, dan ini dilakukan sebelum tahalul pertama, atau dalam bentuk keluarnya air mani dengan sebab mubasyarah jumbu, atau dengan sebab onani, atau dengan sebab mencium, atau sebab sentuhan bersyahwat, atau karena berulang kali memandangi seorang perempuan. Fa'innahu yubsidul hajj, maka ahli ini membatalkan haji. Ingat, jika sebelum tahalul pertama. Hatta sampai-sampai meskipun pelaku jima adalah orang yang lupa ataukah tidak tahu ataupun dipaksa. Dan ketika haji batal, maka wajib, yajibu fidzalika, maka ada kewajiban menyembelih budenah seekor unta. Maka ada kafarah yang wajib dibayarkan, itu menyembelih seekor unta, di samping mengkodok haji yang dia batalkan tahun itu di tahun yang akan datang. Wajib dia berangkat lagi. Ya, jika dia batalkan haji dengan hubungan suami istri, jika dia batalkan hajinya, dia rusak hajinya, maka tahun depan wajib berangkat lagi. Wataubah di samping kewajiban untuk bertobat karena melakukan dosa. Adapun jika hal-hal di atas terjadi setelah tahalul awal, sebelum tahalul yang kedua, maka itu tidak merusak haji, kemudian melakukan dosa dan wajib badannya menyembelih seekor kambing sebagai kafarah. Adapun jika pelanggarannya berupa mengadakan akad nikah saat dalam kondisi ihram, maka tidak ada kewajiban membayar fidyah dan tebusan saat itu, namun akad nikahnya batal. Adapun pelanggaran dalam bentuk memotong pohon tanah haram atau tumbuhan, kalau pohon itu punya batang yang keras, ya tumbuhan tidak, ya boleh jadi rumput misalnya. Dan itu adalah tumbuhan atau pohon yang tidak ditanam oleh manusia namun tumbuh dengan sendirinya. Maka ganti rugi untuk pohon yang kecil dan tolak ukur kecil dan tidak urfan, dengan berdasarkan urf, ganti ruginya adalah menyembelih seekor kambing. Dan adapun yang di atas pohon kecil, maka menyembelih seekor sapi. Sedangkan doman atau ganti rugi karena merusak nabat, karena merusak rumput atau tumbuhan, misalnya nyabut rumput atau memotong daun, maka biqimatihi pakai nilai. Li'anau mutakawam, karena itu bisa ditaksir nilainya. Ya, rumput ini berapa harga belinya? Kalau rumput semacam ini dijual di Mekah sana, nah, ini belinya berapa? Nah, maka itu uangnya itu yang jadi kafarah kemudian disedekahkan kepada fakir miskin. Dan ketentuan ini berlaku motong dahan atau pohon tanah haram ini jika pelaku larangan sengaja. Adapun jika tidak tahu atau lupa, fala syai'a alaihima, maka tidak ada kewajiban apapun atas keduanya. Kemudian masalah sani adalah fil hadyi wa ahkamihi, tentang binatang hadyu dan ketentuan-ketentuannya. Hadyu adalah binatang yang dihadiahkan untuk Baitul Haram, untuk Ka'bah, berupa bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am adalah tiga jenis binatang, unta, sapi dan termasuk sapi kerbau, dan kambing dan termasuk kambing adalah domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Macam-macam binatang hadyu, yang pertama binatang hadyu karena berhaji dengan bentuk tamattu atau berhaji dalam bentuk qiran. Maka ada hadyu yang disebut tamattu, manakala seorang itu dalam ini tamattu dan qiran punya kesamaan, sekali berangkat dia dapat dua manasik, haji sekaligus umroh. Bedanya kalau tamattu itu dipisah-pisah berangkat, dan berangkatnya di bulan haji, sampai Mekah di bulan haji Sawal Dhul atau Dhul Qodah atau awal-awal Dhul Hijjah, sampai sana kemudian umroh selesai. Selesai umroh tahalul, bebas pakai pakaian bebas, sambil nunggu datangnya kewajiban ibadah haji, kemudian berhaji. Dan kalau qiran, memang sejak awal niat berangkatnya adalah haji dan umrohnya dijadikan satu. Maka jamaah haji yang mengambil tamattu dan qiran wajib menyembelih hadyu. Dan ini adalah wajib untuk bukan penduduk Masjidil Haram. Dan menyembelih hadyu di sini adalah damunusukin, adalah penyembelihan sebagai tambahan ibadah. Lajubron bukan karena kafaroh dosa. Ini tambahan tambahan kegiatan ibadah dan bukan penebus dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman ta'abil umrati ilal haji, siapa yang bersenang-senang bisa umroh sekaligus haji dalam satu safar, dan ini mencakup qiran dan tamattu, famastaisar minal haji, maka wajib menyembelih binatang hadyu yang memungkinkan untuk dia sembelih. Maka namun jika ternyata tidak ada binatang hadyu yang bisa dibeli karena habis stoknya di sana, atau binatangnya ada namun duitnya tidak ada, duitnya tidak ada, ngepas duit untuk berangkat haji, ngepas, tidak punya duit sisa untuk beli kambing, maka itu tidak masalah. Tidak perlu cemas, ada gantinya. Gantinya adalah puasa 3 hari selama hari-hari haji. Dan khusus dalam kondisi ini, boleh puasa 3 hari tersebut di hari-hari tasyrik. Dan 7 hari ketika telah pulang ke kampung halamannya. Maka wajib puasa 10 hari, ganti seekor kambing. 3 hari pas hari-hari haji. Hari-hari haji itu tanggal 8 sampai 13. Tanggal 8 sampai 13 itu hari-hari haji. Nah, pada tanggal tersebut ambil 3 hari, gunakan untuk puasa. Dan boleh dalam kondisi ini meskipun yang diambil adalah hari tasyrik, 11, 12, 13 misalnya. Maka ini satu-satunya pengecualian dalam masalah larangan puasa pada saat hari-hari tasyrik. Maka puasa pada tasyrik terlarang kecuali orang yang pergi haji dengan bentuk tamattu ataukah qiran dan tidak punya duit untuk beli kambing. Maka dia puasa di hari-hari haji sebanyak 3 hari dan bisa dia pilih 3 hari tersebut adalah 3 hari tasyrik. Mengingat firman Allah, famalam yajid, siapa yang tidak menjumpai hadyu, fasyam salasati ayamin fil hajj, maka puasa 3 hari selama hari-hari haji, wasaba'atin idza raja'tum, dan 7 hari jika kalian telah pulang. Dan dianjurkan dan tidak wajib bagi jamaah haji tamattu dan qiran untuk memakan sebagian daging hadyunya, haji tamattu dan qirannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka makanlah sebagian darinya dan berikanlah kepada al-qani' wal-mu'tar, kepada orang miskin yang al-qani' yang minta-minta, wal-mu'tar dan orang miskin yang tidak minta-minta. Kemudian hadyu jubron, hewan hadyu yang ini disembelih jubron sebagai jubron, mana aslinya penambal, yaitu penambal kekurangan alias penebus dosa alias kafarah alias fidyah. Bahwa fidyah itu, ini adalah fidyah, boleh jadi yang wajib jika meninggalkan salah satu wajib haji berdasarkan athar Ibnu Abbas yang kemarin kita baca. Napas mengatakan siapa meninggalkan satu dari wajib haji maka wajib menyembelih. Demikian boleh jadi hadyu tersebut, hadyu jubran itu karena melakukan salah satu pelanggaran ihram. Tadi kita telah kita bahas pelanggaran ihram, motong rambut atau motong kuku, salah satu ada 3 opsi, salah satunya nyembelih kambing. Demikian juga hadyu ini boleh jadi bisa babil ihsor, wajib disembelih karena sebab tertahan tidak bisa sampai ke Mekah. Contoh haji ihsar yang Nabi lakukan adalah saat Hudaybiyah. Nabi niat umrah, sudah masuk mikot dan niat umrah, namun tidak bisa masuk Mekah, ditahan oleh musuh orang kafir. Maka gimana solusinya? Solusinya nyembelih binatang, setelah itu tahalul. Dia sembelih seekor kambing dan dengan itu dia bisa kemudian tahalul, bebas dia dari ikatan ihram. Yang ini dilakukan inda wujud disababi, ketika terdapat sebab ihsar, tertahan untuk tertahan sehingga tidak bisa melaksanakan manasik. Boleh jadi karena musuh, boleh jadi karena sakit, dan boleh jadi karena haid. Jamaah umrah perempuan ya, sampai sana karena enggak minum pencegah haid atau ini, akhirnya haid. Pada saat hari umrah haid, maka ya ihram dalam keadaan haid enggak masalah, namun dia tidak boleh melakukan ibadah. Ibadah umrohnya, tawafnya, kemudian dilanjutkan dengan sa'i kecuali setelah haidnya selesai. Ya, maka ketika misalnya dari Madinah di Dhul Hulaifah dia niat ihram umroh dalam kondisi haid, tidak masalah. Terus pergi ke Mekah, nah dia tunggu. Loh kok sampai hari mau pulang kok haidnya tidak selesai-selesai, tidak berhenti-berhenti, terus mengucur, bahkan malah tambah deras. Wah, padahal ini hari pulang. Hari pulang. Maka salah satu solusinya adalah dia ngambil kemudian damul ihsar. Dia kemudian nyembelih kambing, dibagikan kepada orang miskin tanah haram. Setelah disembelih maka dia bisa ya, teranggap tahalul, telah halal, telah lepas dari ikatan ihramnya. Namanya enggak jadi umrah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, jika kalian tertahan untuk bisa melaksanakan rangkaian manasik haji atau umrah, famastaisara minal haji, maka wajib menyembelih haji yang memungkinkan untuk disembelih. Demikian juga perkataan Ibn Abbas tentang masalah meninggalkan wajib haji. Siapa yang kelupaan dari salah satu wajib haji autarokahu atau dengan sengaja meninggalkannya, falyurik daman, maka adalah dia menumpahkan darah. Kemudian untuk haji jubran ini, wahadhan nau dan jenis ini, dan haji jenis ini tidak boleh orang yang menyembelihnya atau orang yang memakan sebagian darinya, namun disedekahkan seluruhnya kepada orang-orang miskin tanah haram. Kalau hayat tamattu dan qiran tadi dianjurkan untuk makan. Kemudian haji tatawu, haji yang hukumnya sunnah tidak wajib. Dan ini berhak untuk dilakukan oleh setiap jamaah haji dan setiap orang yang berumrah. Maka meskipun dia hajinya haji yang tidak wajib untuk menyembelih haji, misalnya ifrat, dia mau tambah ganjaran, boleh dia menyembelih haji dalam rangka, dan ini tatawu. Karena dia tidak wajib, karena hajinya haji ifrat. Yang wajib adalah tamattu dan qiran. Kalau ifrat mau, orang yang sekali safar cuma haji tok di sana, maka dia boleh ya, menyembelih haji, namun ini ada haji sunnah untuknya. Demikian juga ya, muktamir, orang yang umrah. Orang yang umrah, maka orang yang umrah dianjurkan untuk menyembelih haji. Ini tidak wajib. Dan ini satu hukum yang jarang orang yang mengetahuinya. Jarang orang yang mengetahuinya. Padahal ya sebagaimana disampaikan di sini, dianjurkan orang yang umrah untuk menyembelih hadyu. Ini anjuran, bukan kewajiban. Dalam rangka menadani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hadyu berupa 100 ekor unta saat hajatul wada. Demikian juga termasuk hajju tatawu adalah mengirimkan hajju padahal orangnya tidak pergi ke sana. Titip kepada jamaah umroh, ya saya ingin nyembelih hajju, tolong duitnya, tolong nanti carikan. Nah, ini termasuk hajju tatawu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi. Dilakukan oleh Nabi ketika tahun 9 Hijriah, Nabi tidak berangkat haji karena hajinya di tahun 10. Dan ketika itu banyak sahabat pergi haji, ada Abu Bakar dan yang lainnya, Nabi titip untuk Nabi ngirim hajju dari Madinah yang dibawakan oleh sahabat yang berangkat. Maka ini hajju, dan ini hukumnya sunnah, dianjurkan berupa ngirim hajju ke Mekah padahal orangnya tidak berangkat ke sana. Nah, di sini disampaikan dalilnya adalah karena Nabi menyembelih hajju sebanyak 100 ekor unta saat hajatul wada. Ini istidlal yang dipakai oleh penulis buku ini adalah nyambung dan tepat manakala beliau mengatakan bahasanya hajinya Nabi saat hajatul wada adalah ifrat. Maka cocok kalau untuk mendalili haji tatawu. Ya, perlu diketahui ulama berselisih pendapat tentang ketika Nabi itu hajatul wada hajinya itu apa. Karena ada tiga jenis model haji. Maka ulama berselisih pendapat dalam tiga pendapat. Sebanyak model haji. Ada yang mengatakan hajinya Nabi itu tamattu. Pendapat yang mengatakan hajinya Nabi itu qiran. Pendapat yang ketiga mengatakan hajinya Nabi itu ifrad. Masing-masing ada yang berpendapat demikian. Maka pendalilan yang dipakai di buku ini nyambung untuk haji tatawu. Manakala beliau menguatkan bahwasanya hajinya Nabi saat hajatul wada adalah ifrad. Jika tidak, maka enggak nyambung. Kalau jika hajinya Nabi itu tamattu dan qiran, maka tamattu dan qiran wajib. Wajib menyembelih, bukan dianjurkan untuk menyembelih. Atau wallahu a'lam, atau maknanya adalah yang wajib dalam tamattu dan qiran satu ekor saja. Ya, adapun 99 ekor lainnya, maka itu statusnya hajju tatawu dari Nabi. Ini ada dua kemungkinan agar istidlal yang disampaikan di buku ini nyambung dengan apa yang didalili. Ala kulli hal, pendapat yang paling kuat dan paling tepat, hajinya Nabi saat hajatul wada adalah qiran. Kemudian dianjurkan makan dari sebagian haji tatawu. Karena saat itu saat hajatul wada Nabi perintahkan mingkuli jazurin, dari setiap ekor unta beliau minta agar diambilkan satu potong kemudian dimasak. Maka Nabi makan darinya dan meminum kuahnya. Dan bat'ah adalah al-qit'ah minal laham, potongan daging. Ini yang tadi telah kita singgung juga. Wa yajuzu, dan boleh bagi orang yang tidak berihram pergi ke Mekah untuk mengirim binatang haji ke Mekah supaya disembelih di sana. Dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika dia melakukan hal tersebut, maka tidaklah haram bagi orang ini satu hal pun yang haram bagi orang yang dalam kondisi ihram. Dan ini tadi kita sampaikan Nabi lakukan pada tahun 9 Hijriah. Kemudian yang keempat adalah hadyu yang hukumnya nadar, yaitu jika seorang jamaah haji bernadar untuk menyembelih hadyu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di sisi Ka'bah. Ini maksud di sisi Ka'bah adalah disembelih di Mekah, tidak harus dekat Ka'bah. Namun pokoknya di Mekah, itu berarti di sisi Ka'bah. Maka jika seorang tersebut telah bernadar, maka wajib baginya untuk melaksanakan nadarnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian tsummal yaqdu, kemudian dalam mereka hilangkan tafathahum, kotoran mereka, yaitu maksudnya gundulah kepala atau cukurlah rambut kepala, wal yufunudurahum, dan dalam mereka laksanakan nazar-nazar mereka, dan tidaklah boleh memakan hajju nazar. Waktu penyembelihan hajju untuk hajju tamattu dan qiran, maka dimulai waktu penyembelihannya setelah selesai salat Id pada Yaumun Nahar tanggal 10 Dzulhijjah sampai tenggelamnya matahari hari tasyrik terakhir. Adapun menyembelih adalah jika untuk hajj dalam menyembelih sebagai tebusan karena al-adha. Adha di sini artinya gangguan, yaitu gangguan di kepala gara-gara kutu kemudian digundul. Atau karena memakai pakaian yang tidak boleh dipakai dalam kondisi ihram, maka disembelih ketika atau setelah dia melakukan pelanggaran. Demikian juga fidyah atau hajju yang wajib karena meninggalkan wajib haji. Itu disembelih saat atau setelah melakukan pelanggaran. Adapun binatang yang disembelih karena ihsor, tertahan untuk bisa melanjutkan atau melaksanakan rangkaian manasik, maka disembelih saat ada sebabnya. Dan damul ihsar bentuknya seekor kambing atau sepertujuh unta atau sepertujuh sapi, mengingat firman Allah Ta'ala, fa'in uhsirtum famastaisara minal hadyi. Jika kalian tertahan untuk bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji atau umrah, maka sembelihlah hajju yang mungkin untuk kalian sembelih. Dan tempat penyembelihan hajju, tamattu dan qiran yang sesuai dengan sunnah disembelih di Mina. Namun seandainya disembelih di bagian manapun dari tanah haram, asalkan tanah haram, maka boleh. Demikian juga binatang yang disembelih sebagai tebusan karena meninggalkan wajib haji atau melakukan pelanggaran ihram, maka tidak boleh disembelih kecuali di tanah haram. Satu-satunya yang boleh di luar tanah haram adalah hajju ihsar. Maka untuk ihsar disembelih di tempat dia tertahan. Kalau dia tertahan sebelum sampai Mekah, ya maka di tempat itu. Adapun puasa yang tadi bisa diganti dengan puasa, maka cukup dan sah di semua tempat. Namun dianjurkan agar untuk orang yang tamattu dan qiran dan tidak bisa menyembelih hajju, dianjurkan untuk puasa 3 hari selama hari-hari haji dan 7 hari ketika telah pulang ke kampung halamannya. Sebagaimana firman Allah, jika kondisi telah aman, siapa yang bersenang-senang bisa umrah sekalian haji dalam sekatu safar, famastaisara minal haji, maka wajib menyembelih binatang haji yang memungkinkan untuk dia sembelih. Jika tidak dia dapatkan binatang haji, puasa 3 hari di hari-hari haji dan 7 hari setelah pulang. Tilka asharatun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Dan berkaitan dengan masalah penyembelihan, dianjurkan adalah yang menyembelih adalah si jamaah haji itu sendiri. Dan jika dia gantikan pada orang lain, fala ba'sa bidzalik, tidak mengapa. Dan dianjurkan untuk berkata ketika hendak menyembelih bismillah, dan bismillahnya ini wajib. Yang mustahabnya adalah Allahumma hadza minka wa lahka. Ya Allah, ini adalah rezeki darimu dan aku persembahkan untukmu. Adapun syarat sahnya hewan haji, maka sama persis dengan syarat sah udhiyah. Nafsuha sama persis. Sehingga harus bahimatul an'am. Berupa unta, sapi dan kambing, tidak boleh kuda, kijang, kelinci atau ayam. Kemudian binatang tersebut bebas dari cacat yang menghalangi keabsahan. Dan cacat dalam hewan kurban yang menghalangi keabsahan itu ada 4. Sakit yang jelas sakitnya, buta sebelah yang jelas buta sebelahnya, pincang jelas pincangnya, dan kurus. Dan memang betul-betul kurus sampai tidak ada sum-sumnya. Kemudian terpenuhi usia yang diminta oleh syariat. Untuk unta maka sudah genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi 2 tahun masuk tahun ke-3. Kambing biasa 1 tahun, domba 6 bulan. Maka domba 6 bulan, sapi kambing biasa 1 tahun, sapi 2 tahun. Dan itu genap 2 tahun, masuk tahun ke-3. Maka kemarin genap 2 tahun, hari ini boleh disembelih. Tapi kalau hari ini baru genap 2 tahunnya, tidak boleh disembelih. Kalau ini hari ulang tahunnya, yang kedua, tidak sah untuk disembelih. Dan kalau ulang tahunnya kemarin, sapi ini ulang tahun yang kedua kemarin, sekarang disembelih, sah. Kalau demikian juga misalnya kambing, domba, kambing dan domba genap 1 tahun. 1 tahun tuh, ya, kemarin pas ya, genap 1 tahunnya, pas hari lahirnya. Dan dengan itu dia 1 tahun, maka sekarang disembelih. Namun tidak sah jika nyembelihnya pas hari ulang tahunnya. Nah, itu tidak sah. Dan tolak ukur 1 tahun, 6 bulan, 2 tahun ini adalah pakai hijriyah. Maka kalau orang tersebut ngitung untuk 2 tahun pakai ya, masehi, ya jelas masuk. Jelas masuk. Maka ya, kalau ukurannya masehi pas hari ulang tahunnya tidak apa-apa. Ini hari ini ulang tahunnya si sapi yang kedua. Namun ini ulang tahun kedua, kalau pakai kalender masehi, maka sah sebagai hewan kurban. Sah sebagai hewan kurban karena mesti sudah masuk ya. Karena ya, lebih lama hitungan kalender masehi daripada hijriyah. Maka boleh jadi kalau sekarang ulang tahun menurut si sapi ini menurut masehi, aslinya menurut hijriah boleh jadi sudah kurang lebih 10 hari yang lewat. Kemudian gambaran tata cara haji dan umrah. Perlu diketahui bahwasanya dalil pokok yang menurut para ulama tentang gambaran ibadah haji adalah 1 hadis yang disampaikan oleh Jabir, diriwayatkan oleh Muslim. 1 hadis panjang cerita tentang perjalanan haji Nabi dari awal berangkat sampai pulang. Maka tatba'aha ar-riwayat as-sahihah atau tatba'aha ar-riwayat as-sahihah dan ditambahkan, diikutkan kepada hadisnya Jabir berbagai riwayat yang sahih yang valid dari Nabi. Fatalakhasa, maka tersimpulkanlah bagi kami, kami bisa simpulkan min majmi'ah dari gabungannya, gabungan antara hadis Jabir dan riwayat-riwayat yang lain, asifat ataliyah, tata cara haji semacam ini. Berikut ini. Maka jika muridun nusuk, orang yang mau masuk ke dalam manasik, boleh jadi haji atau umrah, wasalah sampai di mikot, dianjurkan baginya untuk mandi. Dan mandi di sini mustahab, tidak wajib. Dan dianjurkan saat itu dia potong hal-hal yang perlu dia potong. Rambutnya, misalnya rambutnya yang memang boleh dipotong. Kalau tidak boleh dipotong kayak jenggot, ya jangan dipotong. Contohnya seperti rambut ketiak atau bulu kemaluan, kumis. Demikian juga memotong kuku. Nah saat itu setelah itu dia yatajarat ar-rajul, maka kalau laki-laki dia lepaskan semua pakaian berjahitnya, pakaian biasanya. Dan dia hendaklah dia beri minyak wangi, lihat pada badannya. Badannya bukan kain ihram yang mau dia pakai, namun badannya. Sebelum dia pasang niat masuk dalam nusuk. Niat masuk dalam nusuk sama dengan apa? Ihram. Kemarin telah kita sampaikan di pertanyaan yang lewat, ihram itu adalah niatu dukhul fin nusuk. Kemudian setelah itu, maka laki-laki memakai izar dan rida yang dua-duanya bersih dan dianjurkan berwarna putih. Dan memakainya ini wajib dan bukan rukun. Yang jadi rukun adalah ihramnya, yaitu niatu dukhul fin nusuk. Sedangkan wanita berihram dengan pakaian apa saja yang dia kehendaki. Tidak ada pakaian khusus untuk ihram bagi perempuan. Asal pakaian tersebut memenuhi kriteria syar'i, maka boleh dipakai. Dan ketika itu laki-laki, ketika sampai di miqat atau setelah, maka dia dalam kondisi menutupi dua pundaknya dengan ridaknya. Tidak boleh mengambil bentuk itba', baru sampai miqat langsung itba', menampakkan pundak kanannya. Tidak, masih ditutupi. Wa yuhilu, dan dialah dia membaca talbiyah dengan nusuk yang dia inginkan, dengan mengucapkan labbaik umrotan atau labbaik hajjan. Dan dianjurkan bahasanya talbiyah awalnya itu manakala dia telah berada tegak di atas kendaraannya. Dia di base ya, duduk ya, di base. Dan bagi jika orang yang mau ya, orang yang berihram ini khawatir min aikin, adanya penghalang yang menghalanginya untuk menyelesaikan nusuk, semacam sakit atau adanya perampok atau semacam itu, maka adalah dia yashtarit, membuat pengecualian dengan mengatakan anna mahali haitsu ya, habasatni atau habastani, ya Allah, sunya tempat halalku adalah di tempat engkau tahan diriku. Maka labbaika hajjan, kemudian ditambah dengan anna mahali haitsu habastani. Ini dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya ihsar. Maka jika dia telah istirahat, maka nanti tidak ada kewajiban memilih hadyu. Hadyu karena ihsar. Itu faedah istirahat. Tapi kalau dia tidak istirahat, maka nanti yang tadi kita bahas, ketika ihsar, dia wajib menyembelih hadyu karena ihsar. Karena tertahan, tidak bisa menyelesaikan manasik sampai akhir. Dan dianjurkan pada saat ihlal, pada saat talbiyah awal, dia menghadap kiblat sambil mengatakan Allahumma haji hajjatun la riya'a fiha wala sum'ata. Ya Allah, ini adalah haji yang tidak ada riak di dalamnya, bukan pula karena sum'ah. Setelah itu yasra, hendaklah dia mulai membaca talbiyah labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka talbiyah itu dimulai sejak itu ada di miqat setelah dia ihlal, yaitu talbiyah awal. Adapun jamaah haji di tempat kita itu talbiyahnya boros, belum apa-apa mau berangkat, dilepas oleh bupati sudah talbiyah. Nanti mau naik pesawat sudah talbiyah. Talbiyah-talbiyah yang tidak ada tuntunannya, tidak pada tempatnya. Boros sekali talbiyahnya, belum diperintahkan syariat untuk talbiyah sudah talbiyah. Itu pamitan mau berangkat dari rumah, nanti baca talbiyah. Pamitan sama bupati, baca talbiyah lagi. Sampai Donohudan kalau di Jogja, baca talbiyah lagi. Dikumpulkan mau naik bis dari asrama haji ke Bandara Adi Sumarmo, talbiyah lagi. Nanti masuk ke Adi Sumarmo, mau jalan menuju pesawat, talbiyah lagi. Boros sekali talbiyahnya. Padahal talbiyah yang masuknya masih nanti. Wakana sahabatu Yazidun, dan para sahabat, sejumlah sahabat memberikan tambahan saat membaca talbiyah. Ada mikan tambahan, labaik dzal ma'arij, labaik dzal fawadil. Aku penuh sambutan wahai zat yang memiliki jalan-jalan yang naik untuk menghadap Allah, dan aku penuhi panggilan mubahirat yang memiliki banyak karunia. Dan dianjurkan untuk mengeraskan suara ketika membaca talbiyah untuk laki-laki dan lirih untuk perempuan. Dan jika telah tiba di kota Mekah, dianjurkan mandi sebelum masuk kota Mekah. Ini sebagaimana Nabi, namun ini seringkali tidak memungkinkan. Wallah alam, mungkin bisa diganti dengan mandi pada saat sampai ke hotel misalnya. Kemudian fa idza arada, maka jika sudah ingin untuk mulai tawaf, barulah ittiba. Boleh laki-laki itu ittiba dengan menampakkan pundak kanannya dan menutupi pundak kiri dengan ridanya. Dan disyaratkan hendaknya pada saat tawaf dalam kondisi berwudu. Dan ini ada pendapat jumhur ulama yang mempersyaratkan wudu untuk tawaf. Dan ada pendapat yang lain, dan ini yang dipilih oleh Abul Abbas Ibn Taimiyah dan Ibn Utsaimin, bahasanya wudu dalam tawaf dianjurkan dan bukan syarat. Dan dianjurkan untuk menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka dia sentuh dengan tangannya. Dan tangan yang dia gunakan untuk menyentuh tadi kemudian dia cium. Jika tidak memungkinkan, maka berisyarat dengan tangan. Dan tangan yang digunakan untuk berisyarat tidak perlu dicium. Kalau tangan tadi tersentuh Hajar Aswad, dicium. Nunjuk, jika cuma berisyarat, enggak dicium. Nah, karena kalau banyak yang awam itu ikut-ikutan yang lain tawaf, ya, maka banyak yang berisyarat kemudian dicium, itu enggak benar. Dicium itu manakala ini menyentuh Hajar Aswad. وَيَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِ شَوْتَيْنِ, dan ini dilakukan setiap kali putaran. 7 kali putaran itu dianjurkan itu tadi. Mencium kalau tidak menyentuh, kalau tidak berisyarat. وَيَبْدَى, dan dia mulai setiap putaran dengan takbir. Maka pada saat sampai ke lurus dengan Hajar Aswad, karena tidak memungkinkan untuk menyentuh, dia berisyarat sambil mengucapkan Allahu Akbar. Namun ketika dia mulai tawaf pertama kali, namun jika di awal pertama kali tawafnya dia mengucapkan Bismillah Wallahu Akbar ditambah Bismillah di samping takbir, maka itu adalah satu hal yang baik sebagaimana perbuatan sahabat Ibnu Abbas, sebagaimana perbuatan sahabat Ibnu Umar. Jadi kalau sahabat Ibnu Umar memulai tawaf berisyarat Bismillah Allahu Akbar dan muter sampai ajar aswad takbir berarti satu putaran. Mulai putaran yang kedua cuma Allahu Akbar dan muter sampai ajar aswad lagi Allahu Akbar gitu. Maka itu Ibnu Umar di awal mulanya tambah bismillah. Jadi kalau yang warid dari Nabi, yang berdalil dari Nabi cuma takbir setiap kali bertepatan lurus dengan Hajar Aswad. Kemudian jika telah tiba di rukun Yamani, itu pojok sebelum pojok Hajar Aswad, maka dianjurkan untuk menyentuh pojok rukun Yamani dan tangannya dan tidak dianjurkan untuk mencium rukun Yamani. Jika tidak memungkinkan untuk menyentuh, maka tidak perlu isyarat. Orang-orang awam pada berisyarat. Orang-orang awam itu pada berisyarat. Ini tidak perlu berisyarat. Isyarat itu untuk Hajar Aswad. Ketika tidak bisa menyentuh. Rukun Yamani disentuh. Tidak bisa disentuh, tidak ada isyarat. Maka tidak ada isyarat dan tidak ada takbir. Dan dianjurkan untuk berkata di antara dua rukun, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, satu doa yang dihafal oleh semua orang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kayaknya enggak ada orang Islam yang enggak hafal doa ini. Kalau ada orang Islam hidup di masyarakat Islam enggak hafal doa ini, kayaknya diragukanlah pengakuannya kalau dia orang Islam. Kayaknya meragukannya tidak salahnya, meragukan keislamannya insya Allah tidak salah. Kemudian wayata'u fi baqiyati tawaf dan berdoa di sisa tawaf yang lain. Pokoknya selain antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad, itu apa yang dibaca. Maka ketika dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani, apa yang dibaca? Tidaklah berdoa. Bima sya'a, dengan doa apapun yang dia inginkan. Dan idealnya doanya itu doanya tidak dipandu, namun sendiri-sendiri. Sering kalau kita sebagai pembimbing, kalau nyampaikannya supaya bisa jamaah itu memahami, karena banyak yang dipandu. Itu kan perlu dipahamkan. Kalau enggak, kalau dikira, waduh kalau kita dilepas. Mau itu pada dituntun kok kita sendiri-sendiri itu dianggap tidak dilayani. Maka biasa kalau kita sampaikan nanti ke pas tawaf kita doa sendiri-sendiri. Nanti pas ini ya selain antara dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani doanya bebas dan kita doa sendiri-sendiri. Kenapa? Karena butuhnya beda-beda, kebutuhannya hajatnya beda-beda. Yang mau didoakan beda-beda. Yang masih bujangan doanya minta istri. Nanti kan kalau diamini sama ibu-ibuan ya. Misalnya kan ya enggak cocok kan. Yang sudah punya istri ingin punya anak. Nah, tentu kan doanya lain. Yang sudah punya istri punya anak mau nambah istri kan doanya beda lagi ya. Mau apa ibu-ibu ngamini nirukan saya minta istri lagi ya kan? Kan ibu-ibu nggak mau kan ya sudah berarti sendiri-sendiri saja karena doanya saya sama ibu-ibu beda kan? Biar maklum kalau enggak wah protes. Maka berdoa bima sya'at dengan apa yang dia inginkan bebas. Dan yustahaku, kok di sini yustahaku ya? Ada cetakan yang lain? Yustahabu. Nah. Yustahabu dan dianjurkan untuk melakukan ramal di tiga putaran yang pertama. Dengan catatan manakala itu tawaf pertama kali tiba. Dan ramal itu adalah satu bentuk berjalan faukal masyi yang lebih dari sekedar berjalan. Namun dunal adwi tidak di bawahnya lari. Jalan bukan, lari belum. Nah, itu namanya ramal. Orang melakukan ramal dinilai berjalan tidak, dia enggak jalan. Dia lebih dari berjalan. Namun disebut lari juga bukan. Wayamsi fil arba'ah, dan berjalan santai biasa di empat putaran sisanya. Nah, jika telah genap tujuh putaran, langsung dia tutup dua pundaknya dengan ridaknya. Langsung ditutup. Begitu selesai sampai ajar aswad untuk yang terakhir kalinya, selesai putaran ketujuh, langsung ditutup pundak. Setelah itu summa nafadha, kemudian dia langsung pergi ke makam Ibrahim, ke arah makam Ibrahim sambil membaca firman Allah, wattakhidhu min makami Ibrahim musalla. Dan sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Di rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Jika tidak memungkinkan sholat di belakang makam Ibrahim lizziham, karena desa-desaan yang demikian banyak atau semacam itu, maka sholat bebas di tempat mana saja di bagian masjid. Dan inilah tata cara untuk tawaf. Manakala tawaf itu adalah tawaf kudum bagi orang yang hajinya ifrad. Dan ini adalah tawaf, statusnya tawaf umrah bagi orang yang hajinya qiran atau tamattu. Kemudian setelah selesai sholat, dianjurkan untuk minum air zam-zam plus menuangkan air zam-zam ke atas kepalanya untuk laki-laki, sebagaimana Nabi lakukan saat hajatul wada. Thumma, kemudian ini idealnya, namun sering tidak bisa dilakukan. Thumma yarji, kalau yang Nabi lakukan setelah minum air zam-zam tadi, kemudian beliau kembali ke ajar aswad dan menyentuhnya. Maka ini dilakukan intayasar jika memungkinkan, namun seringkali tidak memungkinkan. Setelah itu barulah berangkat menuju Safa. Dan saat sudah sampai dekat bukit Safa, ketika sudah mau naik, maka ketika itu membaca firman Allah, inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Thumma yarqa Safa, kemudian naik menuju Safa, cari posisi sampai bisa melihat Ka'bah. Nah, di posisi tersebut hendaklah dia menghadap kiblat alias Ka'bah. Dia angkat kedua tangannya sambil mengatakan, dan mengatakan Allah Akbar tiga kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'adah, dialah yang melaksanakan janjinya, wa nasara 'abdah, dan menolong hambanya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan dialah yang mengalahkan pasukan Ahzab saat perang Ahzab tahun 5 Hijriah sendirian tanpa bantuan siapapun. Nah, itu dibaca sebanyak tiga kali. Allahu Akbar, dan tadi la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah tadi, itu dibanyak sebanyak tiga kali. Maka ketika itu tentu ada jeda. Wa yata'u bainaha tawilan, dan berdoa yang lama di antara satu bacaan ke bacaan yang kedua. Maka ngadap kiblat, ngadap ke arah Ka'bah, kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah sampai selesai, dan doa. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah sampai selesai, kemudian doa. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah sampai selesai, kemudian doa. Summa yanzil, kemudian turun. Turunnya cukup sambil berjalan menuju Marwa. Dan dalam yas'a, berjalan agak cepat atau sa'i. di antara dua pilar berwarna hijau. Dua pilar berwarna hijau. Sa'yan syadidan, dengan lari yang cukup kencang. Dan itu berlaku untuk laki-laki dan tidak berlaku untuk perempuan. Setelah sampai lampu hijau berikutnya, maka berjalan biasa sampai naik ke Marwa. Dan dia lakukan, di atas bukit Marwa mislama sona'a ala Safa, semisal yang dia lakukan di atas Safa, yaitu cari posisi lurus Ka'bah. Kira-kira sudah lurus Ka'bah, boleh jadikan tertutup tiang, kira-kira lurus Ka'bah, maka kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai selesai. Setelah itu doa, dan Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai selesai, kemudian doa, kemudian Allahu Akbar tiga kali, la ilaha illallah, sampai selesai, kemudian doa. Wahada sauton, dan Safa sampai Marwa dihitung satu putaran. Kemudian Marwa ke Safa putaran yang kedua. Dan ini meskipun ini hal yang sepele, banyak yang lupa. Maka kemudian dianggap Safa sampai Safa baru satu putaran. Putaran kan, putaran. Ini kalau Safa Marwa kan setengah, masa satu kan? Yang muter kan kalau begini ya, kan? Safa Marwa, Marwa Safa, baru bentuk satu putaran, lingkaran kan? Atau elips, ini sebenarnya bentuknya bentuk elips. Banyak yang lupa, nah. Boleh jadi sudah mana berkali-kali sampai tanah air, sampai sana lupa. Ya, padahal pada saat itu padahal pisah sama pembimbingnya, hanya tanya orang, karena bingung tanya orang. Uangnya sama bodohnya, sama bodohnya. Hanya Safa sampai Safa dihitung satu putaran. Ada kasus semacam itu, dan itu banyak. Tiap tahun mesti ada kasus orang di Sa'i itu 14 kali 14 putaran, itu banyak. Setiap tahun mesti ada. Hatta yatima as-Sa'i, sampai Sa'i itu 7 putaran. Wada, dan ini sa'i, ini adalah sa'i untuk haji. Sa'inya adalah sa'i haji jika orang tersebut hajinya ifrad dan qiran. Maka sa'inya sa'i haji. Namun untuk ifrad dan qiran, setelah selesai sa'i dia tidak boleh tahallul. Bahkan dia tetap dengan pakaian ihramnya. Namun ini ada sa'i umrah jika orangnya hajinya dengan bentuk tamattu. Dan khusus untuk tamattu, maka setelah selesai sa'i, maka dia tahallul dari umrah dengan taksir, dengan mencukur, dengan memotong pendek rambut kepalanya. Kemudian dia bisa pakai pakaian biasa. Kalau yang qiran dan ifrad belum boleh cukur, karena tidak tahallul, masih tetap dengan pakaian ihramnya. Kalau yang tamattu sudah dicukur pendek. Namun dicukur pendek tidak boleh gundul. Nanti gundulnya untuk haji. Karena kalau dia misalnya umrohnya tanggal 1 Dzulhijjah, nanti kemudian langsung digundul, nanti hajinya masih gundul. Sehingga kalau ini tamattu dan itu jaraknya dekat. Lain kalau dia umrohnya Sawal ini ya. Umrohnya Sawal di Mekah sampai Dzulhijjah, kan sudah cukup lah untuk menumbuhkan rambut lagi kan. Tapi kalau dia misalnya sampai sana, sampai Mekah itu bulan Dzulhijjah, awal-awal Dzulhijjah, maka sikap yang tepat ada cuma cukur pendek dan tidak boleh gundul. Hatta idza kana yaumut tarwiyah, ketika tiba hari tarwiyah. Tarwiyah sama dengan 8 Dzulhijjah. Ini tanggal 8 Dzulhijjah. Maka yang haji tamattu maka berihram dengan niat haji di tempat dia tinggal, di pondokan yang menjadi jatahnya di Mekah. Wa kadza demikian pula ghairuhu, orang-orang yang lain yang mau berhaji yang dia itu adalah penduduk Mekah atau dekat Mekah. Maka berihram di rumahnya. Berihram untuk niat haji di rumahnya masing-masing. Wa istahabu, dan dianjurkan bagi orang tersebut, orang yang tamattu tadi atau orang yang penduduk Mekah tadi, untuk melakukan apa yang dia lakukan saat di Miqat, yaitu mandi, ngasih minyak wangi di badan bukan di pakaian, dan membersihkan diri dengan mencukur bulu ketiak, kemudian potong kuku dan seterusnya. Kemudian pada tanggal 8 itu pagi di waktu duha, ya tawajjah, maka berangkatlah semua orang yang berniat haji pergi ke Mina sambil bertalbiyah. Dan ini idealnya berangkatnya tanggal 8 pagi. Tanggal 8 di waktu duha. Nah, selama di Mina, maka mengerjakan sholat di Mina, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dengan qasar untuk yang 4 rakaat. Tanpa ada qasar untuk subuh. Kan? Subuh tidak boleh diqasar. Maka dikosor yang 4-4 dikosor menjadi 2 rakaat, dan di sini kosor tanpa jamak. Di Mina kosor tanpa jamak. Ini biasa karena tanggalnya tanggal 8 biasa disebut dengan kegiatan tarwiyah. Kemudian pagi hari masih pagi hari sama di waktu duha pada tanggal 9, maka jamaah haji berangkat dari Mina menuju Arafah. Jika memungkinkan baginya untuk singgah di Namirah. Jika dia sampai di Arafah sebelum zawal, masih di waktu duha juga, maka dianjurkan mengikuti Nabi singgah di Namirah. Singgah di Namirah. Namirah satu lembah sebelum lembah Arafah. Dan di sana sekarang ada masjid yang disebut dengan Masjid Namirah. Namun Masjid Namirah ini perlu diperhatikan. Masjid Namirah itu sebagian besar di luar Arafah dan sebagian kecilnya masuk Arafah. Jadi kalau orang mau berposisi di Namirah sebelum zawal, dia di Namirah yang Namirah, nanti setelah zawal harus, kalau dia mau haji harus, kalau dia mau bertahan di dalam masjid, harus yang bagian masjid yang sedikit yang itu masuk Arafah. Maka dianjurkan untuk singgah di Namirah ila zawal, sampai zawal tiba. Maka ini satu hal yang bagus karena ini perbuatan Nabi. Wa idza zalati syamsu, kemudian ketika matahari telah bergeser ke barat waktu zuhur tiba, maka imam amirul hajj untuk seluruh kegiatan ibadah haji, yang biasanya kalau ini adalah imamnya adalah amirnya adalah atau imamnya adalah Syekh Mufti Abdul Aziz Al-Syekh, bahkan ketika zaman Syekh Bin Baz sekalipun itu amir dan imam amirul hajj untuk seluruh kegiatannya dia adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, karena beliau orator. Karena beliau orator, beda dengan Syekh Bin Baz yang bukan orator. Maka beliau, meskipun beliau mufti yang itu aslinya adalah identik dengan jabatan mufti, karena beliau merasa bukan orator dan nanti ada khutbah Arafah, maka sejak zaman Syekh Bin Baz Syekh Abdul Aziz Al-Syekh yang megang orator dan imam dan orator dan orasi dan khutbah Arafah. Ketika matahari telah bergeser, maka imam atau penggantinya menyampaikan khutbah yang pendek. Setelah khutbah baru kemudian sholat duhur dan asar. Dan dzuhur dan asar di sini adalah qasar dan jamak takdim karena di waktu dzuhur. Setelah itu kalau Nabi setelah selesai sholat baru Nabi pergi ke Arafah. Dan bagian dari Arafah yang Nabi pakai untuk wukuf adalah di Jabal Arafah. Di bawah Jabal Arafah yang biasa dikenal dengan sebutan Jabal Rahmah. Nah, namun ini nama yang tidak punya landasan ilmiah. Nama yang tepat adalah Jabal Arafah. Maka wajib bagi jamaah haji untuk meyakinkan diri kalau dia sudah fidakhil di bagian dalam dari batas Arafah. Maka saat dia kegiatan wukuf apa yang dilakukan? Tidak menghadap kiblat, mengangkat dua tangan, diisi dengan doa dan talbiyah. Ini biasanya kalau jamaah haji kita, pas waktu inilah kemudian baca tititam titipan doa. Nah, udah disiapkan itu ada bukunya gitu. Yang titip-titip itu nanti dibaca saat ini ya. Wayamatullah kemudian memuji Allah dan bersungguh-sungguh merendahkan diri berzikir dan berdoa di hari yang penting itu. Dan bacaan yang paling afdal untuk dibaca pada hari itu yang diperbanyak untuk dibaca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dalam pada tanggal 9 itu jamaah haji dalam kondisi tidak berpuasa karena dengan itu dia lebih kuat untuk beribadah. Dan dalam dia terus-menerus dalam kondisi wukuf merendahkan diri kepada Allah dan menghinakan diri sampai tenggelam matahari. Jika matahari telah tenggelam, maka tidak sholat maghrib terlebih dahulu. Jika matahari telah tenggelam, maka afadah bertolak, meninggalkan Arafah dengan tenang, berjalan sambil membaca talbiyah, sampai tiba di Muzdalifah. Setelah di Muzdalifah, maka sholat di Muzdalifah, maghrib dan isya, jamak sekaligus qasar untuk isya-nya. Jamak sekaligus qasar untuk isyaknya. Dan Nabi sampai di sana dalam kondisi di waktu isya. Sehingga jamak dan qasar, qasar dan jamak takhir. Kalau tadi di Arafah, dzuhur dan asar jamak takdim. Di Muzdalifah, maghrib dan isya jamak isyaknya qasar takhir. Kemudian dan diberi keringanan untuk orang-orang yang lemah semisal wanita dan orang-orang tua untuk keluar meninggalkan Muzdalifah di waktu malam. Dan ndaklah yang kuat untuk bertahan di Muzdalifah sampai mengerjakan salat subuh di Muzdalifah. Setelah selesai salat subuh menghadap kiblat, memuji Allah, bertakbir, bertahlil sampai ufuk timur itu terang sekali namun belum terbit. Nah, ketika sudah terang namun belum terbit, sumayyat fa'un dan bertolak meninggalkan Muzdalifah sebelum terbitnya matahari. Bertolak dan berangkat sambil tenang, bertalbiyah. Kemudian ya, mengambil 7 kerikil di jalan. Nanti sampai ke Mina, balik lagi ke Mina. Tadi tanggal 8 di Mina, dari Muzdalifah balik lagi ke Mina. Nah di Mina, begitu tiba di Mina, maka sasaran yang dituju adalah lempar jumroh. Non jumrohnya adalah jumroh yang paling belakang, Ula, Wusta, dan Aqabah. Maka langsung Aqabah. Ula dan Wustanya dilewati. Kalau mau ngelempar di situ sangat sepi, nah, karena tidak ada yang lempar. Tanggal 10 itu, ini tanggal 10 pagi tanggal 10 itu lempar, ngelemparnya cuma Jumratul Aqabah yang paling belakang. Kalau orang datang dari Mina maka Ula, Wusta, dan Aqabah. Yang paling belakang adalah Aqabah. Maka jika telah sampai Jumratul Aqabah, maka dia yang lempar jumlah sebanyak dengan 7 kerikil tadi dan bertakbir setiap kali kerikil dilempar. Dan begitu selesai lempar Jumratul Aqabah, maka hendaklah dia akhiri talbiyah. Maka talbiyahnya jamaah haji sejak tanggal 8 pagi, duha tanggal 8, sampai pagi tanggal 10, dan pasnya adalah setelah selesai melempar jumratul aqabah. Ya, maka talbiyahnya selesai, dan ketika itu setelah pulang, bahasa kita setelah jumratul aqabah itu pulang ke tenda. Nah, pulang itu yang dibaca adalah takbir id. Maka takbirannya jamaah haji itu sejak tanggal 10 sampai tasrik. Kalau bukan jamaah haji, subuh Arafah. Setelah selesai sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah sampai menjelang maghrib, sebelum maghrib tanggal 10. Tapi kalau jamaah haji itu mulai takbiran itu adalah setelah melempar jumratul aqabah. Sumayan hakam, dan idealnya kemudian membeli haju dan dianjurkan untuk makan sebagian darinya, kemudian mengundul kepala, dan mengundul lebih baik daripada sekedar cukur pendek. Dan langsung dilanjutkan pergi balik lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, yaitu merupakan tawaf haji. Dan setelah tawaf itu sa'i, dan ini adalah sa'i untuk haji jika dia tamattu. Demikian juga sa'i haji, perlu sa'i haji untuk ifrad dan qorin dan qiran, manakala kemarin belum sa'i bersama tawaf tiba di Mekah. Kalau kemarin sudah sa'i, ya maka cukup cuma tawaf haji saja. Wa sunnah, dan yang sesuai dengan sunnah Nabi, empat hal ini dilakukan secara tartib, secara urut. Urutannya adalah lempar jumratul aqabah, setelah itu nyembelih, setelah itu gundul, kalau enggak gundul taksir potong pendek. Setelah itu kemudian tawaf ifadah. Namun jika kebalik-balik empat hal ini tidak mengapa. Ada empat hal yang dilakukan pada tanggal 10, idealnya selesai pada tanggal 10, dan idealnya urut. Namun seandainya tidak urut, kebalik-balik tidak mengapa. Fa in qadama wahidan, maka jika dia lebih dahulukan yang satu daripada yang lain, artinya kebalik-balik, fala haraja, tidak mengapa. Dan jika dia telah melakukan satu dari tiga, atau dua dari tiga, maaf, dia melakukan dua dari tiga, jumratul aqabah, nyembelih, dan gundul. Jumratul aqabah, gundul, atau cukur pendek. Demikian juga tawaf bersama sa'i. Jika dia masih punya kewajiban sa'i, jika dia telah melakukan dua, maka dia berada dalam tahalul awal. Maka halal baginya segala sesuatu yang haram dengan ihram, kecuali masalah perempuan. Namun jika dia telah melakukan tiga hal, jika dia telah melakukan tiga hal yang tadi disebutkan, ditambah dengan tawaf, maka dia telah tahalul dengan tahalul yang kedua, dan halal baginya segala sesuatu termasuk perempuan, termasuk menyetubuhi istri. Kemudian setelah tawaf dan sa'i, balik lagi ke Mina, wayabit, dan bermalam di Mina pada malam 11, malam 12, dan ini hukumnya wajib. Dan ada kewajiban untuk lempar jumrah. Kalau ini tiga-tiganya, jumratul ula, wusta, dan aqabah, wajib. Ini adalah kewajiban yang dilakukan pada tanggal hadil asyar, pada tanggal 11. Dan lempar jumrahnya urut, dimulai dengan ula alias surra, dan wusta, kemudian kubra alias aqabah. Demikian juga pada tanggal 12. Dan pada untuk lepar jumrah pada tanggal 10, waktunya di waktu duha. Lepar jumrah tanggal 10, waktu lemparnya adalah waktu duha. Sedangkan untuk tanggal 11 dan 12 dimulai waktu melempar sejak zawal, sejak waktu dzuhur tiba sampai terbit fajar hari berikutnya. Sampai terbit fajar hari berikutnya. Jika telah melempar jumratul surra, jumratul ula atau surra, maka dianjurkan maju sedikit ke arah kanan, maka ngambil ke kanan, kemudian berdiri menghadap kiblat, berdoa sambil mengangkat kedua tangan. Demikian juga jika telah melempar jumratul wusta, dianjurkan untuk maju, kalau ini kemudian ngambil ke kiri. Kalau jumratul ula ngambil kanan, kalau jumratul wusta maju ngambil ke kiri dan menghadap kiblat, berdiri yang lama, berdoa sambil angkat tangan. Dan tidak ada berhenti setelah jumratul aqabah. Kalau jumratul aqabah selesai langsung muter pulang kembali ke Mina, tidak berhenti dan berdoa. Dan siapa yang ingin cepat-cepat pulang, maka wajib baginya untuk keluar meninggalkan Mina pada tanggal 12. Dia harus keluar dari Mina sebelum tenggelam matahari. Nah, ini untuk orang yang mau cepat-cepat pulang. Begitu keluar Mina sebelum matahari tenggelam, bisa langsung pulang ke kampung halamannya, selesai hajinya. Kan sudah selesai, bisa langsung pulang. Tentu ada tawaf wada terlebih dahulu, namun ada tawaf wada, sudah langsung cabut pulang. Namun jika dia tenggelam matahari masih di Mina pada tanggal 12, jika tenggelam matahari di Mina pada tanggal 12, mana ini? Pada tanggal sebelum tenggelamnya matahari, fa in gharabat ali syamsu fi Mina, maka jika matahari telah tenggelam di Mina pada tanggal 12 tersebut dalam keadaan tidak dipaksa, dalam keadaan tidak terpaksa, maka wajib baginya untuk bermalam pada malam 13-nya. Kemudian jika dia ingin keluar dari Mekah, meninggalkan Mekah mau pulang, maka wajib melakukan tawaf wada. Dan adalah dia jadikan waktunya yang terakhir untuk kegiatan di Mekah adalah tawaf mengelilingi bait, mengelilingi Ka'bah, yaitu melakukan tawaf wada. Namun tawaf wada ini gugur kewajibannya dari wanita haid dan nifas. Maka ada pilihan tanggal 12 setelah melempar dan langsung keluar Mina, melempar keluar dari Mina dan langsung tawaf wada pulang, boleh. Kalau pada tanggal 12 kok dia memilih, kok matahari tenggelam dia belum keluar, dan belum keluar bukan karena terpaksa, karena keadaan, karena memang suka-suka, maka dia wajib menginap malam 13, kemudian nanti siangnya lempar jumratul aqabah, lempar jumrah setelah duhur, setelah itu baru kemudian dia pulang kembali ke Mekah. Ya, demikian yang kita dapat kesempatan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.